ku terbang semakin tinggi di awan, membawa semua hayalan yang kau ceritakan. Katakan cuma aku di dunia. Oh, aku tersenyum. Mungkin aku masih terlalu muda usia, tak dapat menahan bangga di dada. Hingga saat kita tak jumpa, berasa ingin ku mencari kemana arahnya. Saat ku merindu dan semua ceritamu berubah menjadi wajahmu, dan aku terlena. Aku tergila-gila.